ashabihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin thumma amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah, para jamaah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kejelekan sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kita. Sombong merupakan perkara yang sering kita dengar dan tidak asing dalam pendengaran kita. Namun, tahukah kita apa itu sombong? Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim rahimahullah taala dari sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal kibr. Tidak akan masuk jannah, tidak akan masuk surga siapa yang ada di dalam hatinya walaupun sekecil biji sawi dari sifat kesombongan. Ini merupakan peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang tidak akan masuk jannah ketika memiliki sifat kibar, kesombongan, walaupun sekecil biji zarrah. Maka mendengar hal tersebut, ada seorang yang berkata, faqala rajulun, wahai Rasulullah, innar rajula yuhibbu ayyakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanan. Bagaimana wahai Rasul? Ada seorang yang suka memakai baju yang bagus, sendal yang bagus. Faqala, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu baik dan suka cinta terhadap kebaikan. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Yang namanya kibr, yang namanya kesombongan adalah batarul haq, menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Ini yang namanya kibr, ini yang namanya sombong. Ma'asyiral muslimin, jamaah, para jamaah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dikatakan, qad akhbarallahu ta'ala, sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah mengkhabarkan, annan naro matwal mutakabbirin, bahwasannya neraka itu adalah tempat kembalinya orang-orang yang sombong. Nah, neraka adalah tempat bagi orang-orang yang sombong, sehingga Inilah jeleknya kesombongan. Inilah bahaya kesombongan. Dengan kesombongan tersebut, Allah masukkan dia ke dalam neraka. Sebagaimana dalam hadis, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal kibr. Tidak akan masuk jannah, tidak akan masuk surga seorang yang di dalam hatinya ada benih kesombongan. Makanya dikatakan fadala anak annal kibro mujibu dukhul nar. Maka hadis ini menunjukkan bahwasannya kesombongan itu mengharuskan, menyebabkan seorang masuk ke dalam neraka. Wa mani'u min dukhul jannah, dan mencegah seorang masuk ke dalam surga. Sebagaimana di dalam hadis, Nabi juga pernah mengatakan, ala ukhbirukum bi ahli nar, ala ukhbirukum bi ahli nar, mau kalian aku beritahu dari penduduk neraka. Qalu bala, mereka para sahabat mengatakan, ya Rasul, siapa itu ya, penduduk neraka, bagaimana itu orangnya? Naam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qulu utulin jawadin mutakabbir, setiap orang yang keras, kaku. Naam, kasar, keras, kaku, kasar, mutakabbir, sombong. Ini dari sifat-sifat penduduk neraka. Maka berhati-hatilah, jauhi yang namanya sifat kesombongan. Dan ingatkah kita bahwasannya iblis la'natullah alaih, Allah melaknat iblis, Allah murka kepada iblis karena dosa yang dia lakukan. Dosa apa? Kesombongan. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh penduduk langit untuk sujud kepada Adam alaihissalam, maka fasajadal malaika, maka sujudlah mereka para malaikat, illa iblis, kecuali iblis, semua sujud kepada Adam karena perintah Allah subhanahu wa ta'ala, illa iblis. Apa yang menyebabkan iblis gak mau tunduk? Apa yang menyebabkan iblis sombong? Aba wastakbar, dikatakan dia enggan, dia enggak mau tunduk. Kemudian dia mengatakan, ana khairu minhu, aku lebih baik dari Adam. Ini menurut versi iblis, saya ini lebih baik, kenapa saya tunduk kepada Adam, kenapa saya harus sujud kepada Adam, kenapa saya sujud kepada Adam, saya ini lebih baik. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya diciptakan dari api, sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Menurut iblis bahwasannya api itu lebih mulia daripada tanah. Nah, sombong iblis. Maka dengan kesombongan tersebut Allah murka. Allah murka. Allah mengusir iblis la'natullah alaih. Ma'asyiral ikhwah, para jamaah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Demikianlah, kesombongan merupakan sifat yang jelek yang akan mengakibatkan seorang terjerumus ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian di sini disebutkan al-kibr nau'ain. Kibr, kesombongan itu ada dua jenis. Yang namanya kesombongan itu ada dua jenis. Naul awal, jenis yang pertama, yakni alal haqqin wa huwa radduhu wa adamul qubul. Dia menolak kebenaran, tidak mau menerima kebenaran, sehingga dikatakan faqulu raddul haq fa innahu mustakbir anhu bihasbi ma radda minal haqqin. Maka setiap orang yang menolak al-haq, menolak kebenaran, dia dikatakan orang yang sombong. Sehingga dinasihatkan di sini wadzalika annahu fardhu 'alal 'abd ay yakhda'u lil haqqi alladhi arsalallahu bihi rasuluhu wa anzala bihi kutubu. Sehingga di sini dinasihatkan bahwasannya hendaknya seorang hamba itu tunduk terhadap kebenaran. Seorang hamba hendaknya tunduk kepada kebenaran, yang dengannya Allah mengutus Rasul. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab. Tunduk ketika datang kebenaran. Dan ini merupakan sifatnya seorang mukmin. Sifatnya seorang mukmin ketika ada kebenaran, hendaknya dia tunduk. Allah Subhanahu wa taala katakan, innama kana qaulul mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasul liyahkuma bainahum ayyakulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Kata Allah Subhanahu wa taala, hanya saja seorang mukmin apabila diseru kepada Allah dan rasulnya mereka katakan ayyakulu sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat. Inilah sifat seorang mukmin. Berarti kebalikannya, ketika seorang dia tidak mau tunduk, itu bukan sifatnya seorang mukmin. Ketika ada kebenaran, dia enggak mau tunduk. Itu bukan sifatnya seorang mukmin. Wa ma kana lil mu'minina wala mu'minatin idza qadallahu war rasul amran ay yakula lahumul khiyaru min amri. Enggak pantas bagi seorang mukmin laki-laki maupun perempuan apabila Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan suatu perkara, ya, kemudian dia mencari yang lainnya. Ini enggak pantas. Ini bukan sikapnya seorang mukmin. Maka dikatakan di sini, sepantasnya bagi seorang mukmin untuk tunduk terhadap kebenaran yang datang. Karena fal mutakabbiruna anil inkiyad lirrusul bil kulliyah kufar mukhladun minan nar kafirun mukhladun minan nar. Nah, maka orang yang sombong enggak mau tunduk terhadap rasul, enggak mau tunduk terhadap apa yang dibawa oleh rasul. Semua apa yang datang dari rasul dia tolak, dia tidak terima. Bahkan dia kufur, mengingkari apa yang dibawa oleh rasul, itu menyebabkan seorang kekal di dalam neraka. Kenapa? Fa innahu ja'ahumul haq, karena telah datang kepada dia kebenaran ala aidir rasul. Muayyidan bil ayati wal barahin, karena telah datang kebenaran yang dikuatkan dengan ayat-ayat yang dibawa oleh rasul dan petunjuk. Namun dia menolak kebenaran, enggak mau beriman kepada rasul tersebut. Faqamal kibr fi qulubihim mani'an, kemudian timbul rasa sombong di dalam hatinya sehingga menyebabkan dia tidak mau menolak kebenaran. Faruddu, dia menolak kebenaran. Nah, ketika ada kebenaran, dia tolak semuanya, enggak mau. Nah, dia kufur bahkan. Maka ketahuilah baginya ancaman Allah Subhanahu wa taala, neraka Allah Subhanahu wa taala, ketika mengingkari apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kufur, menyebabkan dia kekal di dalam neraka. Nah, adapun amal mutakabbiruna an inqiyadil ba'dil haq, adapun seorang yang sombong mengingkari, enggak mau tunduk kepada sebagian al-haq, kebenaran. Kenapa? Alladhi yukhalifu ru'yahum wa hawahum, yang menyelisihi ru'yuhum, menyelisihi pendapatnya, pemikirannya dan hawa nafsunya. Walaupun wa illam yakun kafir, fa inna ma'ahum mujibatun al-iqab, maka dia diancam dengan iqab, diancam dengan iqab, bihasbi ma ma'ahum minal kibr, sesuai dengan ya kesombongan al-haq yang dia tolak tersebut. Maka ketika seorang juga walaupun enggak mau tunduk, ada sebagian kebenaran dia enggak mau tunduk. Kenapa? Karena ya enggak sesuai dengan pendapat dia. Dibawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia merasa ini enggak cocok ini. Menurut saya seperti ini. Dibawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, menurut saya ini demikian. Atau dengan hawa nafsunya. Nah, atau dia membawakan perkataan yang lain dari perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi si fulan, Kiai fulan mengatakan demikian, guru alam mengatakan demikian. Nah, dia bantah al-haq tersebut. Padahal sudah jelas hadis Nabi kebenaran. Dia bantah dengan pendapat orang lain. Sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan, "Yushiku antan zila hijaratun minas sama. Aqulu qaulur Rasul sallallahu alaihi wasallam wa taqulu qala Abu Bakar wa qala Umar." Aku khawatir batu itu turun menimpa kalian, turun dari langit menimpa kalian. Aku katakan ini perkataan Nabi, kalian tabrakkan. Tapi Abu Bakar mengatakan demikian, tapi Umar mengatakan demikian. Lihat, enggak pantas. Bahkan diriwayatkan dari salah seorang imam, Ibnu Sirin radhiyallahu anhu, beliau ketika menjelaskan hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ada orang yang mengatakan, tapi si fulan mengatakan demikian, si alan mengatakan demikian, guru ini mengatakan demikian, orang tua ini mengatakan demikian. Marah Ibnu Sirin rahimahullah ta'ala, beliau marah. Apa kata beliau? Jangan lagi berbicara kepadaku. Marah Ibnu Sirin. Ma'asyiral ikhwah para jamaah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sehingga enggak pantas. Ya, ketika datang kebenaran, dia tabrakkan hadis Nabi dengan perkataan si fulan, dengan perkataan si alan. Karena mengikuti, ya, mungkin pendapatnya atau enggak sesuai dengan seleranya. Kemudian di sini dinasihatkan, fayajibu ala talibil ilm ayyahzama azman jaziman ala taqdim qaulullah wa qaulur rasul sallallahu alaihi wasallam ala qaul kulli ahad. Maka wajib, harus bagi kita penuntut ilmu untuk bertekad dengan tekad yang mendalam untuk mendahulukan perkataan Allah, perkataan Rasul daripada perkataan yang lainnya. Sepantasnya bagi penuntut ilmu, ya, kita penuntut ilmu sepantasnya demikian. Kita tanamkan sifat mendahulukan perkataan Allah dan Rasulnya. Nah, mendahulukan perkataan Allah dan Rasulnya. Bukan lantas kita mengatakan, oh, si fulan mengatakan demikian. Nah, si alan mengatakan demikian. Tidak, enggak pantas. Ma'asyiral ikhwah para jamaah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sehingga ini merupakan faedah yang penting bagi kita agar kita memperhatikan dari perkara yang telah diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan bahaya kibr, sifat sombong, menolak kebenaran. Ketika kebenaran itu datang, apakah dia menolaknya sebagiannya atau dia tabrakkan? Dia enggak, karena enggak sesuai dengan pemikiran dia, dengan hawa nafsu dia, enggak pantas. Naam, ini jenis, ya, kibr yang pertama, jenis kesombongan yang pertama, yakni menolak kebenaran. Kemudian jenis naul kibathani, jenis kibar yang kedua, fahuwa ghamtuhum wa ihtiqaruhum, yakni alal khalqi. Jenis kesombongan yang kedua yang Nabi SAW peringatkan kita adalah merendahkan dan menghinakan manusia, makhluk. Nah, merendahkan, menghinakan. Wa dzalika nasyun an ujub insan binafsihi. Yang demikian itu bisa terjadi, tumbuh karena sifat ujub, bangga diri terhadap dirinya. Seorang itu bangga, saya bisa ini, saya tahu permasalahan ini. Akhirnya direndahkan orang lain, direndahkan temannya. Nah, ini merupakan sifat kibar juga yang dilarang. Jenis kibar yang kedua. Sungguh Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Kata Nabi SAW, bihasbi mri'in minasyarrin ayyahkira akhahul muslim. Cukuplah seorang itu dikatakan jelek apabila dia merendahkan saudaranya sesama muslim. Orang itu hakikatnya orang jelek ketika dia merendahkan saudaranya sesama muslim. Maka enggak pantas ya bagi penuntut ilmu, dia merasa dia paling mengetahui, dia paling berilmu, dia paling faham, akhirnya merendahkan saudaranya. Ingat hadis Nabi SAW, bihasbi mri'in minasyar ayyahkira akhahul muslim. Cukuplah seorang itu dikatakan jelek ketika dia merendahkan sesama muslim. Hati-hati dari sikap merendahkan, menghinakan. Nah, ini jenis kibar yang kedua, yakni merendahkan sesama saudara muslim, merendahkan makhluk. Nah, kemudian perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibr. Ada orang yang bertanya, wahai Rasul, inna rajula yuhibbu ayyakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanan. Perkataan orang yang mengatakan, wahai Rasul, sesungguhnya ada seorang yang suka, senang untuk memakai baju yang bagus, sendal yang bagus. Nah, bagaimana ini wahai Rasul? Orang tadi ini khasyi, takut. Apakah ini termasuk sombong? Ya, ketika memakai pakaian yang bagus, sendal yang bagus, sehingga dia tanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini apakah termasuk sombong wahai Rasul? Apakah ini termasuk sombong sehingga dia mendapatkan ancaman wahai Rasul? Maka bayyanalahu Nabi sallallahu alaihi wasallam anna hadza laisa minal kibr. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, menerangkan bahwasanya ini bukan termasuk kesombongan. Idza kana, dengan catatan, idza kana sahibuhu munqadan lil haqqin, apabila Orang yang tadi memakai pakaian yang bagus, sendal yang bagus, dia tunduk. Ketika ada kebenaran, dia tunduk. Ya. Bukan termasuk dari orang yang sombong. Kemudian juga mutawadhi'an lil khalq, dan tawadhu, rendah hati kepada sesama manusia. Naam. Ini bukan termasuk kesombongan. Wa annahu minal jamal alladhi yuhibbullah. Karena ini merupakan ya suatu yang seorang itu berhias diri, yang berhias tersebut adalah perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berhias ya, itu sesuatu yang dicintai, disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu subhanahu jamilun fi dzatihi wa asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi. Karena Allah itu adalah indah, baik ya, pada sifatnya, pada namanya, pada zatnya, pada perbuatannya. Yuhibbul jamal zahir wal batin. Allah itu suka keindahan, baik secara zahir maupun secara batin. Nah, Allah suka, Allah cinta kepada seorang hamba yang dia ya berhias dengan keindahan secara zahir maupun secara batin. Apa maksudnya secara zahir? Nah, secara zahir yang diinginkan karena tawafati fil jasad, seperti membersihkan tubuh. Nah, bersihkan tubuh, mandi ya. Mandi. Ini disenangin. Jangan malas mandi. Mandi saja disuruh-suruh. Perkara yang disenangi oleh Allah. Wal malabis, nah, pakaian yang bagus ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala, ketika sholat pakai pakaian bagus. Nah, ya, mungkin perlu diperhatikan bagi para thullab, santri, jangan pakaian yang sudah dipakai main-main, main bola, berkeringat, dipakai lagi untuk sholat. Nah, disenangin berpakaian yang bagus, wal masakin, dan tempat yang bagus, rapi, bersih tempatnya. Nah, alhamdulillah sudah ada ya piket sakan. Nah, demikian. Ini semua perkara-perkara yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala secara zahir. Naam. Adapun jamal batin ya, keindahan secara batin, batin ya, ini tajmalu ya bi akhlaqi wa muhasanatiha. Ya, ini berakhlak dengan akhlak yang baik, akhlak yang indah. Akhlak yang baik, sopan, santun, ini akhlaknya baik. Sehingga ya, kita sering sampaikan ya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama buistu li utammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus itu untuk memperbaiki akhlak, akhlak yang bagus. Ini ya keindahan secara batin. Ini disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berhiaslah kita sebagai penuntut ilmu ya, berhiaslah dengan akhlak yang bagus, akhlak yang baik. Dan terakhir dibawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berdoa, Allahumma ihdini li ahsanil a'mali wal akhlaq. Ya Allah, berikanlah saya hidayah untuk bisa berakhlak dengan akhlak yang baik dan amalan yang baik. La yahdi li ahsaniha illa anta, karena tidak ada yang bisa memberikan hidayah untuk kebaikannya kecuali engkau. Wasrif anni sayyi'al a'mal wal akhlaq, dan jauhkanlah saya. Ini doa Nabi. Nabi berdoa. Jauhkanlah saya dari jeleknya amalan dan akhlak. Nabi berdoa seperti itu. Naam. Untuk dijauhkan dari amalan yang jelek, akhlak yang jelek. La yasrifu anni sayyaha illa anta. Yang tidak ada yang bisa menghilangkan, memalingkan kejelekan akhlak dan amal kecuali engkau. Ya Allah, berikanlah saya hidayah untuk berakhlak dengan akhlak yang baik, karena engkaulah yang bisa memberikan itu. Dan jauhkanlah saya dari jeleknya amalan dan akhlak yang jelek. Demikian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam bisawab. Kita cukupkan sampai di sini. Lebih dan kurangnya kita mohon maaf. Kalau di sana ada kekurangan dan kekeliruan, saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, saya beristighfar. Wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.